Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca syarah yang kemarin belum selesai dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala, wa mimma yukaffirullahu bihil khataaya al-masaa'ib. وَمِمَّا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا الْمَصَائِبَ فَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ هَمٍّ وَلَا غَمٍّ وَلَا أَذًى حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطَايَاهُ وَهِيَا إِمَّا فَوَاتُ مَحْبُوبٍ أَوْ حُسُولُ مَكْرُوهٍ بَدَنِي أَوْ قَلْبِي أَوْ مَالِي دَاخِلِيٍ أَوْ خَارِجِي وَهِيَا إِمَّا فَوَاتُ مَحْبُوبٍ أَوْ حُسُولُ مَكْرُوهٍ بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي لكن المصائب بغير فعل العبد فلهذا أمره بما هو من فعله وهو أن يتبع الحسنة السيئة. كتب اليوم termasuk dari apa yang Allah dengannya menghapus al-khataya, menghapus kesalahan dan dosa, adalah al-masaib, musibah-musibah. Barakallahu fikum. Termasuk dari perkara yang akan menghapuskan khataya, kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, musibah, dosa-dosa, baik yang dilakukan oleh al-ab atau dilakukan oleh al-um, yaitu musibah yang menimpa. Karena tidaklah menimpa seorang mukmin dari kesedihan dan kegundah gulanaan, tidak pula azan, berbagai macam pesakitan di dalam hidup, sampai-sampai duri yang mengenai dia, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dengannya khotayahu, kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Tentu ini kalau seorang yang mampu mengambil pelajaran. Ada orang yang tidak mampu mengambil pelajaran dari musibah, sehingga dari musibah itu senang mengkambing hitamkan orang lain. Padahal musibah yang menimpanya itu sebagai sebuah teguran sesungguhnya. Ya, mengingatkan akan kesalahan dan kekeliruan yang pernah dilakukan. Ada juga musibah itu adalah liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat seseorang. Dia tidak pernah melakukan kesalahan seperti al-anbiya wal mursalin. Para nabi dan rasul barakallahu fikum diberikan musibah lebih besar daripada musibah menimpa orang yang berdosa. Orang yang banyak kesalahan dan kekeliruan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Itu musibah li raf'id darajah, untuk mengangkat derajatnya rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, sampai-sampai duri yang mengenai dia. Kecuali Allah akan menghapuskan dengan musibah itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Maka oleh karena itu tentu kita harus terus bangun. Ya, al-ab wal-um harus selalu berjaga-jaga. Kita ini terlalu banyak melakukan kesalahan dan dosa, barakallahu fi. Sehingga kita berharap musibah demi musibah menimpa kita akan bisa menjadi penghapus terhadap kesalahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wahia ay masaib itu imma fawatu mahbubin. Lenyap apa yang disukai dan diangen-angenkan, yang diinginkan, lenyap dari dirinya, barakallahu fikum. Luput apa yang sedang diharapkan terjadinya, disukai akan muncul atau terjadinya, ternyata lenyap. Atau musibah itu terkadang berbentuk terjadi sesuatu yang kita tidak pernah inginkan. Kita tidak pernah maukan, bahkan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla untuk tertimpa darinya. Namun, barakallahu fikum, yang namanya musibah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bila ketentuan itu sudah ada, tidak mungkin akan pindah kepada yang lain, barakallahu fikum. Dan tidak mungkin akan tertukar jenis musibah yang akan menimpa. Tidak pernah akan terjadi itu semua. Rahimani wa rahimakumullah. Badani, apakah pada badan, atau hati, atau harta, baik dari luar musibahnya, dari dalam diri kita, ataupun dari luar. Semuanya itu barakallahu fikum. Sebagai penegur tentunya bagi orang yang beriman, agar dia segera ingat untuk kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau menyebutkan, lakinna, akan tetapi musibah-musibah itu tidak terkait perbuatan hamba. Bighairi fi'lil abdi, semata-mata Allah Azza wa Jalla yang menurunkannya. Namun terkadang, barakallahu fikum, ada hikmah di balik musibah yang diturunkan kepada fulan, fulana. Ya, apa hikmahnya? Di antaranya, orang ini sering dan banyak melakukan dosa dan kesalahan. Allah sayang kepada dia. Allah cinta kepada dia. Sehingga Allah Azza wa Jalla ingin bersih kesalahan-kesalahannya. Dan ingin memanggil dia untuk masuk melalui pintu taubat. Tetapi terkadang, barakallahu fikum, syayatin tidak akan berhenti untuk kemudian mengganggu, menggoda seseorang di saat ingin membuka pintu taubat. Ada rasa berat pada dirinya. Ada rasa malu, barakallahu fikum. Akan kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syayatin datang. Ya, berbagai macam warna-warni, iming-iming. Bahkan sampai terkait dengan posisi. Kalau Anda sampai kemudian bertobat, mengaku salah, Anda rendah di hadapan mereka. Padahal sebaliknya. Allah Azza wa Jalla tidak akan merendahkan seseorang yang membuka pintu kebajikan sekecil apapun. Tidak akan merendahkan, barakallahu fikum. Bahkan jikalau dia meninggalkan kesalahan itu thawaban, ihtisaban, ingin mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan lebih mengangkat dia bahkan lebih dari orang yang tidak bersalah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Musibah itu bukan perbuatan hamba, tetapi Allah Azza wa Jalla telah meletakkan hikam, hikmah-hikmah di balik musibah itu. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah menghapuskan dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita. Mungkin kita bertemu dengan orang yang masya Allah hayatuhu mustaqimah, lurus. Barakallahu fikum. Dia terus menjaga diri untuk tidak terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Lisannya, matanya, pikirannya, iradatuh, kemauan, dan subhanallah benar-benar bersih. Lalu kemudian ditimpa musibah. Maka fa'abshir, ingin mengangkat derajat engkau lebih lagi di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun untuk menuju kebersihan itu, kita pantas untuk mengatakan memang pantas diberikan musibah hamba ini. Terlalu banyak noda-noda salah dan kekeliruan yang dilakukan. Barakallahu fikum. Maka ini termasuk hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Falihadza kata beliau, Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk melakukan apa yang itu dari perbuatannya. Bagaimana? Menutupi kejelekan itu dengan kebaikan. Mengikutsertakan kejelekan itu dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Apalagi di saat kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu sering banyak kali melakukan kesalahan. Namun Allah Rasul menyebutkan orang yang terbaik di dalam banyak melakukan kesalahan, orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita terus belajar. Belajar tentang diri kita sendiri. Belajar, barakallahu fikum, untuk melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai, barakallahu fikum, kita selalu merasa aman hidup. Kaif merasa aman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan ini, tidak akan itu, tidak akan demikian, tidak akan begitu. Jangan. Jangan harus dibuang jauh-jauh, barakallahu fikum. Jangan ada dalam perasaan diri kita sendiri hal itu. Betapa banyak orang-orang yang baik ternyata berubah 100%. 180 derajat perubahannya. Betapa banyak orang-orang yang jelek tadinya jahat berubah 180 derajat menjadi orang yang baik. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar jangan sekali-kali merasa aman di dalam hidup. Terus kita patut, barakallahu fikum, semua apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya kesyirikan, bahaya kebid'ahan, bahaya hawa nafsu, itu semuanya mungkin untuk kemudian kita terkena dan terjatuh ke dalamnya. Kita masih mendengar kisah Abdullah Al-Qasimi yang sampai para ulama memuji dan menyanjungnya luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Baz rahimahullah mengatakan telah membeli surga Abdullah Al-Qasimi dengan kitab-kitabnya. Namun pada akhirnya mati dalam kondisi zindik, zindik, zindik. Kafir kepada Allah. Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu ta'ala juga kita mendengar pujiannya, barakallahu fikum. Maksudnya, kita terus selalu waspada di dalam hidup akan terjadinya perubahan pada diri kita sendiri. Harus selalu waspada, barakallahu fikum. Dengan memasang kewaspadaan ini, fa insyaallah kita sudah mengamalkan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak dan membalik hati, maka kokohkanlah hatiku di atas agama engkau. Fikih hadis ini, seorang mukmin harus selalu waspada barakallahu fikum di dalam hidupnya. Salah satu contoh dari masaib musibah-musibah yang akan menimpa. Mengenai badan kita, mengenai hati kita barakallahu fikum, mengenai harta kita, datangnya dari luar musibahnya atau datangnya dari dalam diri kita, semuanya itu harus kita bangun. Harus kita bangkit. Harus barakallahu fikum kita mencoba mengoreksi. Jangan suka mencari kambing hitam. Jangan menyalahkan orang. Tetapi kita mencoba menyalahkan diri kita sendiri. Jangan-jangan karena dosa yang kita belum pernah bertaubat darinya. Sehingga dicoba diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan. Setelah beliau menjelaskan bahwa musibah itu bukan perbuatan hamba. Semata-mata itu adalah ketentuan dari Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak ada istilah perintah tolak musibah. Oh, tidak. Makanya coba saya ingatkan kembali. Ucapan Al-Hasanul Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Di saat kemudian diminta sarannya. Diminta fatwanya. Wis berfatwa saja. Hayo keluar. Memerangi Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Tidak usahlah ikut berperang. Tetapi memberikan fatwa. Datang barakallahu fikum kepada Imam Al-Hasanul Basri. Tiga tokoh. Orang-orang Arab barakallahu fikum. Sementara kondisi dari Imam Al-Hasanul Basri. Maula min mawali. Datang. Lalu membeberkan kejahatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Kejahatan-kejahatan yang na'udzubillahi min dzalik. Sampai sebagian para ulama mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dengarkan jawaban al-imam al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau ini adalah musibah dari Allah Azza hukum afwan. Kalau ini merupakan uqubah minallah. Keberadaan Yusuf, kezaliman dia, kejahatan dia, kerusakan dia. Merupakan hukuman dari Allah. Maka hukuman Allah tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang-pedang kalian. Kedua, kalau ini merupakan musibah, maka tidak ada cara dan langkah kecuali harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Muncul keangkuhannya. Muncul kesombongan tiga orang yang datang ini. Sampai kemudian sejarah bercerita tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Kecuali tumbang dan tewas barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi musibah itu tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun juga barakallahu fikum. Namun musibah itu mengundang kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali rahimani wa rahimakumullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, oleh karena itu Allah tidak menyuruh kita untuk menghadang musibah. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk melakukan yang itu merupakan hasil dari perbuatan kita. Yaitu menutupi kejelekan itu barakallahu fikum dengan kebaikan. Kemudian kita langsungkan. Thumma lamma dzakara haqqallahi wa huwal wasiyatu bittaqwa al-jami'atu li'aqaididdin wa a'malihi al-batinati wadh-dhahirah qala wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak Allah, yaitu wasiat untuk bertakwa, yang menghimpun akidah-akidah agama, amalan-amalan batiniah dan zahirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Kata beliau, wa awwalul khuluqil hasan fa'alaka min kulli wajhin. Akhlak yang pertama kali engkau harus wujudkan di saat berhubungan dengan manusia adalah engkau menahan atas mereka itu gangguan engkau dari semua arah. Dari lisan engkau, dari penampilan engkau, barakallahu fikum, ya, dari tangan engkau, dari sikap-sikap engkau, semua praktik mengganggu saudara, ini adalah akhlak yang pertama kali engkau harus lenyapkan. Mengganggu, barakallahu fikum. Antakuffa anhum adzaka min kulli wajhin. Semua bentuk gangguan engkau. Engkau menuding, engkau menuduh, engkau barakallahu fikum mencela, engkau mencaci maki dan seterusnya. Semuanya ini adalah gangguan. Akhlak pertama kali harus jaga dari diri engkau, yang engkau harus pelihara pertama kali barakallahu fikum di saat berhubungan dengan orang lain. Wa ta'fu, kata beliau, an masawi'ihim wa adhiyatihim lah. Dan ini lebih berat lagi. Engkau memberikan maaf dari kejelekan-kejelekan mereka dan gangguan-gangguan mereka terhadap engkau. Berat. Untuk kemudian orang mampu menanggung beban seperti ini, barakallahu fikum. Memberikan maaf atas kejelekan orang lain yang diperlakukan terhadap dirinya. Tsumma tu'amiluhum bil ihsanil qawli wal ihsanil fi'li. Kemudian engkau memperlakukan manusia dengan ucapan-ucapan yang baik atau dan perbuatan-perbuatan yang baik. Pertama kali, subhanallah, menahan semua bentuk gangguan kita ini terhadap orang lain. Barakallahu fikum. Maka tentu tidak ada gangguan yang paling besar di saat kita merusak afkarah pemikirannya, merusak kalbunya, merusak agamanya, merusak keyakinannya. Ini adalah gangguan yang paling besar terkait dengan keselamatan seseorang, barakallahu fi. Yang kedua, kata beliau, memberikan maaf dari kejelekan-kejelekan mereka. Lebih berat lagi. Kalau mungkin pertama mampu kita lakukan. Kita banyak terus belajar dan beramal, belajar dan beramal. Menyibukkan diri dengan ta'atullahi azza wa jalla. Meminta bantuan, meminta keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak menyakiti orang lain. InsyaAllah ini lebih gampang dibanding dengan yang kedua. Memaafkan dari kejelekan-kejelekan mereka dan gangguan-gangguan mereka. Barakallahu fikum. Nah, setelah ini semua kita lakukan, lalu kita pergauli mereka dengan ucapan-ucapan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa akhassu ma yakunu bil khuluqil hasan, si'atul hilmi 'alan nasi was-sabru 'alaihim wa 'adamud dhajari minhum wa bashashatul wajhi wa lutful kalami wal qaulul jamili wal qaulul jamilu al-mu'annisu lil jalisi al-mudkhilu 'alaihi as-surur al-muzilu li wahshatihi fi hasmatihi. Lebih khusus lagi, kata beliau, akhlak yang harus engkau praktikkan kepada manusia adalah si'atul hilmi 'alan nasi. Luas barakallahu fikum dada di saat bergaul bersama annas, manusia. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah perkara-perkara yang sangat berat. Apalagi ana dan antum banyak terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Itu semuanya akan bisa menyempitkan dada yang ada pada diri kita. Orang berbeda dengan kita, barakallahu fikum, kita berbuat, barakallahu fikum, mencela, mencaci maki, habis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Si'atul hilmi 'alan nas. Barakallahu fikum. Was-sabr 'alaihim. Dan bersabar atas mereka. Ini akhlak-akhlak yang memang butuh kita mendidik diri kita semuanya. Barakallahu fikum. Wa'adamu dhajar minhum. Tidak kemudian terbawa dengan dhajar. Ya, gelisah. Barakallahu fikum. Hura, uru, hara. Pokoknya tidak tenang hidupnya. Wabashashatul wajh. Muka yang ceria dengan banyak orang. Lembut kata-kata. Ucapan yang indah. Yang akan bisa menjinakkan teman duduk. Memasukkan barakallahu fikum atasnya kesenangan dan kebahagiaan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-muzil yang akan bisa menghilangkan ketakutan, kengerian. Dan bisa mengelenyapkan rasa berat dalam menanggung malu. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yeah. Antum melihat orang banyak diuji oleh Allah, dicoba. Berikan. Tanamkan. Barakallahu fikum. Kegembiraan pada dirinya bahwa Allah tidak akan menghinakan engkau. Apalagi di saat meniti pintu-pintu ketaatan. Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang meniti jalan ketaatan. Barakallahu fikum. Faya ma'syara al-ikhwah. Ini semuanya adalah sikap dan tata cara bergaul bersama manusia. Tentu yang paling terdepan adalah seorang sunni salafi. Sunniyah salafiyah. Yang harus memiliki ini semua barakallahu fi. Yang paling terdepan. Oleh karena itu tentu kita harus belajar sekali lagi. Untuk terus berbenah. Tambah umur. Harus tambah ilmu. Tambah kebajikan. Kenapa? Karena ujian-ujian yang akan datang itu lebih mengerikan dan lebih menakutkan. Jangan sampai bertambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bertambah barakallahu fikum malas untuk belajar. Rahimani wa rahimakumullah. Loyo dan lesu untuk berbuat dan beramal. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka ini adalah sebuah kekurangan yang ada pada diri kita. Kita masih mengingat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di saat mendefinisikan ilmu, menukilkan ucapan sebagian ulama ussalaf. Apa kata beliau? Al-ilmu laisa bikathratir riwayah wa innamal ilmu apa? Al-khasyah. Ilmu itu bukan karena banyak menimba dari sana sini, mampu kemudian barakallahu fikum mengeluarkannya. Tetapi ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut pada diri kita barakallahu fikum. Datangkan sekali lagi rasa takut pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita belajar dari a'ummatus sunnah. Belajar dari ulama salaf dan ulama kita di masa sekarang ini barakallahu fikum. Bagaimana ketakutan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, tentu untuk mengerti dan mengetahui rasa takutnya mereka melalui ungkapan-ungkapan, melalui nasihat-nasihat mereka, melalui afa'il, perbuatan-perbuatan mereka, semuanya itu menunjukkan ketakutan yang tinggi mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Waqad yahsunul mizahu ahyanan idza kana fihi maslahah. Dan terkadang bagus bersenda gurau, ya, apabila pada bergurau itu maslahah. Lakin la yambagil iktharu minhu. Akan tetapi tidak boleh memperbanyak bergurau. Wa innamal mizahu fil kalami kal milhi fit ta'ami. Permisalan bergurau dalam berbicara itu bagaikan, ya, garam pada makanan. In adama au zada alal haddi fahuwa madzmum. Kalau tidak ada garamnya, gimana Pak Wadi? Oh, kurang sih. Kalau kebablasan, kurang enak. Kata beliau, barakallahu fikum, alal haddi fahuwa madzmum. Kalau sampai tidak ada dalam batas butuh garam, atau kelebihan dalam batas yang sesuai, yang seharusnya, maka itu tercela. Ya, tidak mengapa seseorang bersenda gurau, barakal mizah, tetapi tidak boleh padanya bergurau dengan kadzib, yaitu dusta. Barakallahu fikum. Wa minal khuluqil hasan an tu'amila kull ahadin bima yaliqu bihi wa yunasibu halahu min saghirin wa kabirin wa aqilin wa ahmaq wa alimin wa jahilin. Termasuk akhlak yang bagus adalah engkau memperlakukan setiap orang itu dengan sesuai dan pas, cocok dengannya, sesuai dengan kondisinya, anak kecil, ya, orang dewasa, orang ahmak, ya, orang yang ahmak itu kondisinya itu di bawah jahil, ya, bahasanya, ya, apa kalau kita pas artikan tolol apa-apa, ya, barakallahu fikum, ya, kalau misalkan lebih tepatnya ahmak itu ya idiot. Barakallahu fikum. Wa alim wa jahil. Berlaku terhadap orang alim dan terhadap orang jahil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum. Ini wa minal khuluqil hasan. Termasuk akhlak yang bagus. Engkau bergaul dengan setiap orang sesuai dengan barakallahu fikum kondisi dan porsinya. Anak kecil ada, orang dewasa, orang berakal atau sebaliknya, orang alim atau sebaliknya, sudah diajarkan barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, famanittaqallaha wa haqqaqa taqwahu wa khalaqa an-nasa 'ala ikhtilafi tabaqatihim bil khuluqil hasan faqad hazal khaira kullahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia merealisasikan ketakwaannya, membuktikan barakallahu fiik. Ya, sering kita ingatkan sebagaimana dalam definisi takwa, perintah tinggalkan larangan. Untuk kita bisa berbaju takwa melalui perintah dan larangan itu harus dibungkus dengan ikhlasun niyah. Anda melaksanakan ketaatan sekecil apapun, bahwa bangunlah dia dengan barakallahu fikum ikhlasun niyah. Yang kedua, di saat engkau meninggalkan larangan-larangan sebagai perwujudan takwa, jangan anda meninggalkannya karena malu diketahui, malu dilihat, malu dikuping, atau disimak, atau barakallahu fikum didengar. Namun anda meninggalkannya itu karena Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian seseorang itu akan bisa dikatakan berbaju dengan baju takwa. Tapi kalau tidak ada keikhlasan padanya, seringkan muncul kambuhan. Ketaatannya kambuhan, kalau datang semangatnya, wah. Tapi kalau hilang, hilang. Demikian juga di saat dia meninggalkan yang haram, kambuh-kambuhan. Barakallahu fikum. Karena bungkus dari takwa ini yang belum kita miliki. Bungkusnya yang belum kita punyai, yaitu ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang haram. Naam. Tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, disinilah barakallahu fikum. Iya, kalau kita melihat orang yang banyak kambuhan-kambuhan, lah disinilah dia. Coba diajak kembali mengoreksi barakallahu fikum lub ruh dari al-qalb ini, yaitu ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Memang mengucapkannya ringan, barakallahu fikum. Ketika kita ingin mencoba untuk mempraktikannya, jungkir balik, barakallahu fikum. Jatuh bangun, tersungkur dalam lubang, coba bangkit lagi, tersungkur lagi. Memang berat. Namun di saat seseorang sudah memegangnya selalu, digampangkan oleh Allah Azza wa Jalla, setan sudah mengaku di hadapan Allah tidak akan sanggup kemudian barakallahu fikum untuk menipunya, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, li'annahu qama bihaqqillah wa huquqil ibad. Karena orang yang benar-benar telah mewujudkan seperti bimbingan Nabi di atas sallallahu alaihi wasallam, dia telah melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li annahu kana minal muhsinina fi ibadatillah sina ila ibadillah. Karena orang tersebut telah berbuat baik dalam beribadah kepada Allah, dan muhsinin berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya, kemudian kita tutup. Barakallahu fikum. Qala az-zulmu zulumatun. Satu kezaliman itu akan menjadi banyak kegelapan kelak di akhirat. Qala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam az-zulmu zulumatun yawmal qiyamati. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kezaliman itu akan menjadi kegelapan, kegelapan, kegelapan kelak pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Tafaddalu, barakallahu fikum.